Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر Allahu Akbar walillahil hamd. Ayyuhal muslimuna ibadallah, min uslubil Qur'an wal hadis, termasuk dari cara Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik kita adalah dengan zikrul qisas, dengan menyebutkan kisah-kisah salihin yang padanya ada ibrah li ulil albab, adanya ada suri teladan untuk kita bersama. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak." Dan masing-masingnya kami ceritakan kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kisah-kisah, dari kabar-kabar para rasul alaihi musallatu wassalam, yang dengannya kami akan menguatkan hatimu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir kisah Yusuf alaihi salam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi wahyu, laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Sungguh pada berita Yusuf dan saudaranya serta orang tuanya ibrah li ulil albab, suri teladan, pelajaran berharga untuk mereka yang mau berpikir, merenungi kisah-kisah Al-Quran tersebut. Di dalam Al-Quran di lebih dari 20 tempat kisah tentang Abul Anbiya, Imamul Hunafa, Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang secara khusus Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada untuk kalian suri teladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersama Ibrahim. Nabi Ibrahim mewujudkan contoh yang baik dalam mewujudkan ubudiyatillah subhanahu wa ta'ala wa fid da'wati ilallahi subhanahu wa ta'ala ila tauhid. Demikian pula pada contoh-contoh yang lain. Ibadallah, Abul Anbiya, Ibrahim alaihissalatu wassalam, Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inni ja'iluka linnasi imama. Sungguh aku telah menjadikanmu wahai Ibrahim panutan dan pemimpin untuk manusia. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah panutan karena padanya khisalul khair, pada beliau banyak sekali perangai kebaikan. Maka Allah berfirman, summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikutilah agama Ibrahim yang lurus di atas tauhid, berpaling dari kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Ibrahim dalam keadaan bumi di segala penjurunya telah penuh dengan kekufuran dan kesyirikan. Bada'a bi'ailatih. Beliau memulai dari keluarganya, ayahandanya. Wadhkur fil kitabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakan, sebutkan di dalam Al-Quran tentang Ibrahim wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beliau adalah siddiqan nabiyya. Orang yang sangat jujur. Jujur ucapannya, jujur imannya. Lagi seorang Nabi alaihi salatu wasalam. Idh qala li abih, ya abati, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Ingatlah wahai Nabi, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahandanya dengan bahasa yang lembut, wahai ayahanda, kenapa engkau beribadah kepada sesembahan-sesembahan yang tidak bisa mendengar? Tidak bisa mendengar keluh kesah penyembahnya. Tidak bisa mendengar doa-doa penyembahnya. Wala yubsir, dan tidak bisa melihat tempat-tempat penyembahnya. Wala yughni 'anka syai'a, dan tidak bisa memberi manfaat sedikit pun. Ya abati, inni qad ja'ani minal ilm ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahanda, sungguh telah datang kepadaku ilmu tauhid yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan mengarahkanmu, memberimu bimbingan menuju jalan yang lurus. Ya abati, la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai ayahanda, janganlah engkau beribadah kepada syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi Ar-Rahman, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya abati, inni akhaf ayyamassaka azabun minar-Rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahanda, aku sangat khawatir menyentuhmu azab Ar-Rahman, menyentuhmu neraka Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga engkau menjadi wali-wali syaitan. Ibadallah, demikianlah Nabi Ibrahim kikih, sabar, kokoh menyebarkan tauhid ke penjuru dunia ini. Beliau juga berkata kepada kaumnya, watlu alaihim naba'a Ibrahim, dan bacakanlah kepada mereka wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berita tentang Ibrahim. Idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, ma ta'budun, apa yang kalian ibadahi? Qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha akifin. Mereka menjawab, kami beribadah kepada berhala-berhala dan kami i'tikaf mengelilinginya. Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun. Kabarkan kepadaku, kata Ibrahim kepada mereka, ma kuntum ta'budun, apa yang kalian ibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala? Hal yanfa'unakum au yadurrun, apakah memberi manfaat atau bahkan bisa menentukan madarat? Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Mereka menjawab, kami dapati nenek moyang kami demikian beribadah kepada mereka. Antum wa aba'ukumul aqdamun, kalian dan bapak-bapak kalian fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Semuanya itu adalah musuhku. Semua sesembahan selain Allah adalah musuhku kecuali Rabbul Alamin. Demikianlah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kadang beliau juga dengan bahasa yang tegas, ma hadhihi tamatsilul lati antum laha akifun. Apa ini? Berhala-berhala yang kalian iktikaf padanya, beribadah kepadanya. Sampai Nabi Ibrahim bersumpah, watallah la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin faj'alahum judzan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Demi Allah, aku akan berbuat tipu daya kepada sesembahan-sesembahan tersebut ba'da an tuwallu mudbirin, setelah mereka pergi berpaling. Lalu Ibrahim memukul berhala-berhala tadi, semuanya hancur kecuali yang paling besar. Nah, mereka kemudian kembali dan bertanya-tanya, man fa'ala hadza bi alihatina, siapa yang melakukan ini dengan sesembahan-sesembahan kami? Innahu laminadz zalimin, sungguh dia termasuk orang zalim. Mereka kemudian ingat, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, kami pernah mendengar ada seorang pemuda yang suka mencela sesembahan-sesembahan kita, yaitu namanya Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun. Lalu mereka pun memerintahkan untuk didatangkan Ibrahim ala ayunin nas, di depan manusia banyak, khalayak ramai, agar mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan kepada Ibrahim. Qala a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah engkau yang melakukan ini? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumu dhalimun. Thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma ha'ula'i yantiqun. Setelah diajak berpikir oleh Nabi Ibrahim, yang melakukan ini semua adalah yang paling besar, karena yang paling besar cemburu, kenapa yang kecil-kecil ini diibadai juga? Naam, tanyakan kepada yang paling besar ini, apabila dia bisa berbicara. Mereka tersadar, sungguh engkau telah tahu wahai Ibrahim, ini adalah batu yang tidak bisa berbicara. Masuklah di situ Ibrahim, kesempatan yang baik untuk memahamkan bahwasanya tidak ada yang maha mampu, tidak ada yang bisa memberi, tidak ada yang bisa melindungi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Afa ta'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Apakah kalian akan beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat dan menentukan madarat? Celaka kalian dan apapun yang kalian ibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ahlul batil, ketika tidak memiliki hujjah, mereka hanya memiliki tenaga untuk menzalimi ahlul haq, maka mereka berkata, harriku wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Tidak usah panjang-panjang, harriku, bakar Ibrahim, wansuru alihatakum, tolonglah Tuhan-Tuhan kalian apabila kalian ingin melakukan. Nabi Ibrahim dengan tenang, siqah billah subhanahu wa ta'ala, beliau siap berkorban dengan jiwa raganya. Beliau naam tetap tegar, tetap sabar, walaupun akan dibakar. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan, wahai api, jadilah dingin dan keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Disinilah pelajaran yang lain. Selain tauhidullah, iqamatu la ilaha illallah ala wajhil ard, meninggikan kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini, ada pelajaran yang lain, yaitu Nabi Ibrahim berkorban dengan jiwa raganya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula pengorbanan dan kesabaran Nabi Ibrahim untuk selalu tunduk dan patuh kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala, karena keyakinan di dada beliau, apapun yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasti baik akhirnya. Beliau tidak melihat apapun jenis perintah Allah subhanahu wa ta'ala, namun beliau laksanakan dengan cepat. ketika Nabi Ibrahim berlanjut usianya, belum diberi keturunan, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan seorang nabi yang sebelumnya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, berilah kepadaku wahai Rabbku, naam, minas salihin, dari anak yang saleh. Ketika baru saja Nabi Ismail alaihissalam yang telah ditunggu lama sampai beliau berumur senja, Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, menguji kecintaan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala di saat Nabi Ismail baru beranjak besar bisa membantu Nabi Ibrahim, inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara, sungguh aku bermimpi di malam hari, sungguh aku bermimpi melihat aku menyembelihmu wahai Ismail, silakan difikirkan, fanzur madza tara, qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahanda jangankan sembelih, if'al ma tu'mar, apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerjakan dengan cepat, satajiduni insyaallah minas sabirin, niscaya engkau insyaallah akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar wahai ayahanda. Falamma aslama watallahu lil jabin, maka ketika keduanya sudah berserah diri dan telah merebahkan Ismail di pelipisnya, wanadainahu ayya Ibrahim, di situ Nabi Ibrahim tetap tunduk dan mengedepankan cintanya kepada Allah dari jiwa raganya, dari anaknya, dari hartanya, dan beliau tidak pernah mengerti akan diganti dengan sesembelihan yang besar. Beliau hanya ingat bahwa perintah Allah pasti baik, perintah Allah pasti barokah, maka beliau cepat kemudian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kami pun memanggil ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami membalas orang-orang yang baik, inna kadzalika najzil muhsinin, inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sungguh yang seperti ini adalah ujian yang sangat besar dari musibah ataupun dari ujian ke ujian berikutnya. Nabi Ibrahim karena sangat cinta kepada Allah tidak melihat itu semua beban. Nabi Ibrahim menjalankannya dengan tulus, baik jiwanya diambil, anaknya diambil, apapun diambil darinya, kalau untuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikan pelajaran kepada kita semua, hendaknya kita berikan dengan senang hati, dengan tulus, karena Allah Subhanahu wa taala la yadhlimu rabbuka ahada, tidak menzalimi seorang pun. Wanadainahu ayya Ibrahim, inna hadza lahuwal bala'ul mubin, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami pun ganti dengan sesembelihan yang besar. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim, dan kami abadikan pujian untuk Ibrahim pada orang-orang belakangan. Semua orang mengakui Ibrahim, sampai orang Yahudi, orang Nasrani merebut Ibrahim alaihissalatu wassalam, karena watarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim, keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Demikianlah ibadallah, marilah kita hidup dengan ikhlas, dengan tulus, mengedepankan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari apapun. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, tidak beriman salah seorang kalian sampai aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih dicintainya dari dirinya, dari orang tuanya, dan dari seluruh manusia. Thalathun man kunna fi wajada bihinna halawatal iman, ada tiga perangai yang apabila seseorang memilikinya maka dia akan merasakan manisnya iman, seperti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Satu diantaranya, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, menjadikan Allah dan Rasulnya menjadi pihak yang paling dicintai Naam, ahabba ilaih mimma siwahuma, dari selain keduanya. Oleh karenanya Ibrahim adalah contoh baik untuk kita tulus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran, penuh husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah pada perintah-perintahnya. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terakhir, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, saya ingatkan untuk menegakkan la ilaha illallah pada sesembelihan-sesembelihan kita di hari-hari ini. Kita ikhlaskan niat, kita ikhlaskan tujuan kita mengharap pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala pada ibadah kurban yang kita akan laksanakan nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging-daging kurban, wala dima'uha, demikian pula darah-darah hewan kurban, walakin yanaluhu taqwa minkum. Namun yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlisu niyyatikum fi dhahayakum, tuluskan niat kita semua ini di dalam ibadah kurban yang akan kita jalani. Wallahu taala a'lamu bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi kali ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba salihin, bisa mengikuti para anbiya wal mursalin. Allahumma aizzal islam wal muslimin wa adzil asyirk wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'ad-din. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.